إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله الحمد لله suatu kebahagiaan bagi saya kembali bertemu dengan al-ikhwa wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas sunnah dan keislaman dan menguatkan setiap langkah di dalam kehidupan ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada surganya. Dan saya juga bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah selalu membuka hati-hati kita semua menuju kepada pintu hidayah, pintu ilmu dan amalan salih. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih. Pada pertemuan sore hari ini, sebagaimana yang telah dimaklumi, insyaAllah ta'ala kita akan mengkaji pembahasan akidah as-salaf dari uraian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari adalah seorang imam yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat dengan kitabnya yang masyhur, yaitu kitab As-Sahih. Kalau dikatakan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari, berarti itu adalah riwayat Imam Al-Bukhari ini di dalam kitabnya, Kitab As-Sahih. Iya. Dan saya, sebagaimana biasanya, yang telah dimaklumi dari kajian-kajian kita, mengkaji pembahasan-pembahasan akidah dari buku-buku As-Salaf, agar supaya kita selalu berada di atas jalan para as-salaf, di atas jalan para as-salaf, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam berakidah, bermuamalah dan selainnya. Iya. Maka buku ini yang ringkas di dalam kalimat-kalimatnya hanya berisi 10 pembahasan akidah, tapi memiliki pelajaran-pelajaran yang berharga dan terdapat di dalamnya pembahasan-pembahasan yang bernilai. Sangat baik kalau kita saling ingat mengingatkannya dan mengkajinya pada kesempatan hari ini. Dan alhamdulillah tidaklah luput bagi kita semua bagaimana pentingnya mempelajari akidah as-salaf itu di dalam kehidupan. Karena akidah itu memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan, itu adalah dakwah para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyuruhkan pada kaumnya, hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepada nabi tersebut agar supaya mereka menyuruhkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepadaku. Iya. Dan ini adalah nikmat yang sangat agung, karunia yang sangat besar. Andai kata manusia mengetahui nikmatnya memurnikan ibadah kepada Allah, agungnya tauhid ini, maka pasti mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memujinya pada segala keadaan. Akan besarnya nikmat. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dan mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya di surah An-Nahl, dan surah An-Nahl disebut juga oleh para ulama dengan nama surah An-Ni'am. Surah An-Ni'am. Iya, karena di dalam surah An-Nahl ini diterangkan nikmat-nikmat Allah. Di dalam surah ini firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmat itu datangnya dari Allah. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Walaupun potongan ayat ini ada juga di surah Ibrahim. Dan di dalam surah ini pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Washkuru ni'matallahi 'alaikum washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah kalau memang benar kalian beribadah hanya kepada-Ku. Maka surah An-Nahl ini surah menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Kewajiban kita terhadap nikmat. Ternyata nikmat yang paling pertama yang disebutkan di dalam surah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu wa taala amma yusyrikun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun." Telah datang perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Allah menurunkan ruh dengan perintahnya kepada siapa yang dipilih dari para rasulnya, agar supaya para rasul menyuruhkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Agar supaya para rasul menyuruhkan firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku, maka hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Maka tauhid ini adalah nikmat yang paling pertama yang disinggung. Nikmat diutusnya para rasul dengan membawa tauhid. Iya. Tapi banyak dari manusia tidak mensyukuri nikmat ini. Banyak dari manusia tidak mengetahui besarnya nikmat ini. Sebagaimana kata Nabi Yusuf alaihi salam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, walakinna aktsara an-nas la ya'lamun." Dan saya mengikuti agama ayah-ayahku, nenek moyangku, yaitu agama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Ya'qub. Tidaklah pantas kami berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan ini, itu adalah keutamaan Allah bagi kami dan bagi seluruh manusia. Tapi banyak dari manusia yang tidak mengetahuinya. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab keteguhan. Karena itu seorang harus selalu mempelajari dari buku-buku akidah, berpegang dengannya, menyuruhkannya agar supaya dia kokoh di atas akidah as-salaf di segala keadaan, di segala keadaan. Iya. Dan apabila ia gemar di dalam mempelajarinya, di dalam mentakrirnya, ya, kemudian di dalam mengkaji secara mendalam poin-poin pembahasannya, maka itu adalah sebab yang menguatkan langkahnya. Menguatkan langkahnya. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan orang-orang yang beriman dengan al-qawli thabit, ucapan yang kuat, ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah akan menguatkannya. Itu adalah sebab dari keimanan, tauhidnya. Maka Allah akan menguatkannya di dunia, dikuatkan di akhirat. Akhirat masuk di dalamnya, di alam kubur. Karena kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Maka tauhid ini adalah sebab seorang itu dikuatkan, dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh misalnya seorang belajar di pembahasan tauhid, dia kaji kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Dan ini usul di masa ini perlu banyak diuraikan, dirinci tentang maknanya, agar supaya seorang mengetahui bahwa ini adalah diantara pokok dakwah salafiyah yang membedakan antara dakwah salaf dan selainnya, membedakan jalan yang benar, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan jalan ahlul bidah. Iya. Di mana banyak dari manusia keluar dari mana ini, maka harus banyak diulangi dan diperhatikan. Dari pokok dakwah salafiyah, dari usul manhaj beliau, mereka adalah menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Dan ini ditakrir oleh para ulama as-salaf. Seperti Abu Ismail, seperti Abu Bakar al-Ismaili di dalam kitabnya Iqad A'immatis Salaf, menjelaskan dari pokok akidah as-salaf, mereka sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Maka di dalam pembahasan akidah, mengingatkan seseorang apa yang harusnya wajib dia pegang agar supaya kuat langkahnya. Kuat langkahnya. Jangan seperti sebagian orang di masa fitnah ketika ada yang menganjurkan supaya sibuk dengan ilmu, dianggap itu sebagai syubhat. Dianggap sebagai suatu kerancuan berpikir. Dan ini adalah hal yang keliru, menunjukkan kedengkalan kedangkalan ilmu orang yang mengucapkannya. Iya. Andai kata mereka selalu mempelajari dari buku-buku as-salaf, maka akan diketemukan di dalam buku-buku as-salaf itu bagaimana mereka menanamkan pentingnya mempelajari ilmu, dan itu adalah sebab kebaikan untuk umat, sebab kesalihan mereka, dan sebab terangkatnya musibah yang menimpa mereka dengan mempelajari ilmu agama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan bahwa umat akan ditimpa oleh kehinaan, beliau bersabda, la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka syaratnya adalah kembali kepada agama. Dan kembali kepada agama itu adalah dengan mempelajari ilmu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah. Akan terjadi fitnah-fitnah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan? Beliau berkata, tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaknya kalian kembali kepada perkara kalian yang pertama. Yaitu mengikuti jejak para as-salaf. Jejak Nabi dan para sahabatnya, itulah perkara yang pertama. Perkara yang pertama. Dan kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa bima aslaha biha awwalaha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apa yang dengannya memperbaiki awal dari umat ini. Maksudnya awal dari umat ini dijayakan. Ya. Awal umat ini berjaya dan mereka adalah as-salaf. Apa yang memperbaiki mereka, maka itu pula yang memperbaiki akhir dari umat ini. Jadi semuanya kembali kepada jalan Nabi dan para sahabat, kembali kepada agama. Tidak ada jalan ke sana kecuali dengan mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya. Iya. Karena itu selalu mengulangi pembahasan-pembahasan akidah ini dari sebab keteguhan. Dan dia adalah sebab keamanan, sebab hidayah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Iya. Maka hendaknya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya akan hidayah. Dia cinta mempelajari Al-Qur'an, cinta mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala dia gemar di dalam mempelajari dari akidah para as-salaf, maka itu adalah suatu hal yang membangun kehidupannya, memperbaiki jiwanya, suatu yang menguatkannya, dan itu adalah sebab keselamatannya di dunia dan di akhirat. Buku ini Aqidah Imam Al-Bukhari, dikenal dengan Aqidah Imam Al-Bukhari. Dia adalah uraian Aqidah As-Salaf, dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari guru-guru beliau. Iya. Dinukil oleh Imam Al-Bukhari dari guru-guru beliau, yang mana Imam Al-Bukhari berjumpa lebih dari 1000 guru. Semua gurunya tidak ada yang silang pendapat dalam 10 pembahasan yang beliau akan uraikan. Aqidah Imam Al-Bukhari ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Iya. Kira Imam Al-Bukhari diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tarikh Madinah Dimasyik, yang disebutkan secara ringkas oleh Ad-Dahabi dalam Tarikh Al-Islam. Ya. Sanad periwayatan akidah ini adalah sahih, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari. Maka ini salah satu sumber rujukan penting di pembahasan akidah, dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Iya. Dan di sini di buku panduan yang telah diberikan, kita terkait dengan akidah Imam Al-Bukhari bermula dari halaman 89. Iya. Pada awal pembahasannya, setelah penyebutan di halaman 91, di situ mulai Imam Al-Bukhari menguraikan apa yang disebutkan dalam bahasa Arab itu nas ucapan Imam Al-Bukhari dalam uraian akidahnya. Sebelumnya ada judul pembahasan antara dua kurung, itu berasal dari saya untuk memudahkan pembahasan dan klasifikasi pembahasan supaya kita mudah memahaminya. Kemudian di akhir dari setiap halaman saya sebutkan poin-poin pembahasan, agar supaya kita fokus apa yang akan kita bahas, maka saya poinkan dari pembahasan yang kita akan kaji. Iya. Dan waktu untuk menyelesaikan buku ini hanya ada dua sisi, sekarang dan pada maghrib hingga selesai. Maka insyaallah taala kita akan memulai pembahasan Aqidah Imam Al-Bukhari ini, dan manfaat-manfaat yang lainnya saya akan uraikan di sela-sela pembahasan. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Jika ada sedikit kesalahan ya, tertulis Muhammad bin Abdullah, yang benarnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, berkata, "Laqitu aktsara min 1000 rajulin min ahli al-'ilm, ahli al-Hijaz wa Makkah wal Madinah wal Kufah wal Basrah wa Wasita wa Baghdad wa Syam wa Misr. Laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin." Kata beliau, saya menjumpai lebih dari 1000 orang-orang yang berilmu. Iya. Lebih dari 1000 orang yang berilmu. Dari mana 1000 orang berilmu ini? Ahli Hijaz, ada yang penduduk Hijaz. Wa Makkah, ada penduduk Makkah. Wal Madinah, ada penduduk Madinah. Wal Kufah, ada penduduk Kufah. Wal Basrah, ada penduduk Basrah. Wa Wasit, ada penduduk Wasit. Makkah Madinah di mana ini? Kufah, Basrah dan Wasit, ini tiga kota di mana? Sekarang masuk di wilayah Iran. Di wilayah Iran. ada yang disebut Kufah, ada yang disebut Basrah. Antara Kufah dan Basrah, pertengahan itu disebut Wasit. Disebut Wasit. Dan sampai sekarang masih di atas nama-nama ini. Wa Baghdad. Baghdad ini ibu kotanya. Memang dari dahulu dia adalah ibu kota. Hingga hari ini pun dia menjadi ibu kota Irak. Wa Syam. Syam ini sekarang masuk dalam sejumlah wilayah. Ada di Yordania, ada di Suria, tapi semuanya disebut Syam. Wa Misra. Kemudian Mesir. Ini penamaan lama, hingga hari ini pun tetap disebut Mesir. Iya. Kata beliau, laqituhum karratin qarnan ba'da qarnin thumma qarnan ba'da qarnin. Saya menjumpai mereka berkali-kali. Suatu masa berselang masa, kemudian masa berselang masa. Baik, ini pendahuluan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya poinkan dua pembahasan. Yang pertama, mengambil ilmu dari para guru. Yang kedua, berguru kepada banyak guru. Iya. Perhatikan Imam Al-Bukhari. Beliau menjumpai lebih dari 1000 orang guru. Iya. Ini mengajarkan kepada kita etika di dalam belajar. Etika di dalam mengambil ilmu. Ilmu itu harus diambil dari guru. Tidak cukup dengan baca sendiri. Iya. Tapi dia duduk dan mengambilnya dari guru. Dan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan pula oleh para nabi yang lainnya. Nabi Musa alaihi salam ketika mengetahui bahwa ada ilmu yang tidak dia ketahui dimiliki oleh Khadir, Nabi Khadir, maka Nabi Musa melakukan perjalanan dan mengambil langsung dari Khadir. Iya. Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia, bertanya tentang ilmu, apa itu Islam, apa itu iman, ihsan, bertanya tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ya, agar supaya menjadi pembelajaran bahwa ilmu itu seperti itu, dituntut, diambil. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian, mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak ada yang berkata, kamu apa namanya, dia utus sebagian orang, tulis saja hadis Rasulullah, nanti setelah itu saya catat, saya hafal. Dan mereka hadir langsung di majelis-majelis ilmu, mengambilnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Imam Al-Bukhari ini orang yang sangat cerdas, sebagaimana para imam yang lainnya, orang-orang yang cerdas. Satu kali mereka duduk menghafal hadis, bisa hafal ratusan hadis dengan satu kali mendengar. Iya. Di antara kisah yang menakjubkan, dimaklumi bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bersama ahli hadis di Baghdad. Iya. Dan kisah pengujian Imam Al-Bukhari bersama ahli hadis di Baghdad itu adalah kisah yang diterima oleh para ulama. Walaupun dari sisi sanad periwayatan yang sampai kepada kita jalan dari datang dari satu sumber yang mungkin mengandung kelemahan, tetapi tatkala para ulama mengisahkan hal ini secara masyhur dan tidak ada yang mengingkari di antara mereka, kita adalah hal yang menguatkan kisah ini. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala diuji oleh ahli hadis di Baghdad. Iya. 10 orang maju menguji. Setiap orang menguji Al-Bukhari dengan 10 hadis. Dengan 10 hadis. Ya, jangan berpikir seperti kita ya. Hadis hanya hafal matannya saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini dan begitu, tidak. Mereka hadis bersama sanadnya. Ada silsilah rawi periwayatannya, kemudian ada apa? Matan hadisnya. Tapi setiap orang dari 10 ini memiliki 10 hadis. 10 hadisnya sudah dibolak-balik. Hadis pertama misalnya, sanad periwayatan hadis pertama misalnya itu sudah dibalik ikut bersama matan periwayatan hadits ke-10. Ya, hadits kedua misalnya matannya diberikan sanad hadits ke-7. Ya. Demikian dibolak-balik. Setiap orang seperti itu. Maka ketika maju orang yang pertama menguji Imam Al-Bukhari, dia bacakan hadits yang pertama sudah terbalik sanad dan matannya, Al-Bukhari berkata, "Saya tidak kenal hadits ini." Ya. Saya tidak kenal hadits ini. Dibacakan hadits yang kedua, kata Al-Bukhari, "Saya tidak kenal hadits ini." Dibacakan hadits yang ketiga, Al-Bukhari berkata, "Saya tidak kenal hadits ini." Sampai selesai 10 hadits, semuanya beliau berkata, "Saya tidak kenal hadits ini." Ya, para ulama ahli hadits yang hadir sudah mengerti, ini Al-Bukhari bukan sembarangan. Ya. Tapi orang-orang jahil, ya sudah lain prasangkanya. Masa 10 hadits enggak kenal? Jelas ya? Sebab kalau dia adalah hadis yang sahih, hadis yang terkenal, pasti tersebar dan akan dihafal. Jelas ya? Begitu dia berkata, "Saya tidak kenal," ini menunjukkan ilmunya benar. Selesai orang yang pertama 10 hadis, orang yang kedua juga seperti itu, maju. Semuanya dijawab oleh Al-Bukhari, "Saya tidak kenal hadis ini." Sampai selesai 10 orang, 100 hadis, semuanya dijawab oleh Al-Bukhari, "Saya tidak kenal hadis tersebut." Ya. Setelah itu beliau balik kepada orang yang pertama. "Adapun kamu, hadis yang pertama kamu sebutkan terbalik begini dan begini. Yang benarnya hadis itu adalah begini dan begini. Hadis yang kedua kamu sebutkan begini dan begini, yang benarnya begini dan begini. Hadis yang ketiga kamu sebutkan, kamu bilang begini dan begini, yang benarnya begini dan begini." Sampai 10 orang selesai 100 hadis. Satu kali duduk Al-Bukhari dengar 100 hadis yang terbalik. Setelah itu dia balik, dia perbaiki 100 hadis terbalik itu, dia sebutkan hadis yang benar. Ya. Ini hal yang menakjubkan dari hafalan beliau. Bersamaan dengan itu, beliau masih berguru, tidak baca sendiri. Nada dikenal dalam menuntut ilmu itu otodidak. Ya. Membaca sendiri saja. Sebab kalau dia gemar baca sendiri, masuk dalam ilmu sendirian, biasanya dia banyak membawa perkara-perkara yang aneh. Perkara-perkara yang aneh. Karena itu kata sebagian as-salaf, "Man dakhalatil ilmi wahdah, kharaja wahdah." Siapa yang masuk di dalam menuntut ilmu sendirian, maksudnya dia tanpa guru, maka dia akan keluar sendirian. Iya, dengan pemahaman sendiri. Dengan pemahaman sendiri. Dan inilah yang menjadi musibah di masa ini. Menjadi musibah di masa ini. Banyak dari manusia, ya, menyampaikan hal-hal itu asalnya pemahaman dia sendiri. Kadang dia duduk kepada seorang guru, belajar di luar negeri. Tapi dia tidak pelajari pelajaran itu kepada gurunya. Apa yang dia sampaikan itu pemahamannya sendiri. Dia baca buku saja, kemudian dia pahami seenaknya. Akhirnya terjadilah dari kerusakan. Terjadilah pemahaman-pemahaman yang keliru. Terjadilah pemahaman-pemahaman yang keliru. Hal-hal yang tidak terlihat pada ulama dan pemuka Islam. Ya, dari dahulu hingga sekarang. Karena itu, seorang hendaknya mengambil ilmu itu dari guru. Belajar dari seorang guru yang terpenuhi padanya 3 kriteria. Kriteria yang pertama, lurus manhajnya. Kriteria yang kedua, baik akidahnya. Dan kriteria yang ketiga, dia adalah penasihat untuk umatnya. Adalah seorang yang memang tulus untuk umatnya. Ini 3 syarat seorang guru kita mengambil ilmu darinya. Dan lihat Imam Al-Bukhari, guru beliau lebih 1000. Dan 1000 orang guru ini tidak ada yang silang pendapat dalam 10 pembahasan akidah yang beliau akan uraikan. Dan ini menunjukkan kuatnya ilmu yang beliau dapatkan dari guru-gurunya. Kemudian pembahasan yang kedua, berguru kepada banyak guru. Iya. Dari etika di dalam menuntut ilmu, seorang itu mengambil dari ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu awal dari seorang guru yang mutqin, dari seorang guru yang mungkin. Kalau ada di negerinya, dia mulai di negerinya. Iya. Dia pelajari dari dasar-dasar tersebut. Kalau dia sudah selesai, maka boleh dia melakukan perjalanan, mengambil dari guru-guru yang lain. Dari guru-guru yang lainnya. Tapi mengambil dari banyak guru, ini adalah hal yang sangat menguatkan ilmu tersebut. Iya. Bayangkan, misalnya seperti Al-Bukhari di sini, beliau menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, diru makhluk. Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Setiap gurunya mengajarkan seperti itu. Iya. Atau didengar dari gurunya menerangkan seperti itu. Guru yang pertama dia duduk, guru yang berkata Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk, masuk dalam hatinya. Datang lagi ke guru yang kedua, guru yang kedua berkata Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk, diterangkan dalil-dalilnya, masuk ke dalam hati Al-Bukhari. Guru yang ketiga juga seperti itu, mengajarkan hal yang sama. Iya. Tiga guru saja itu sudah apa? Bagus, masuk pemahamannya. Ya. Bagaimana pula Al-Bukhari di sini, lebih dari 1000 guru. Tidak ada yang silang pendapat di dalam masalah itu. Tidak ada yang silang pendapat di dalam masalah tersebut. Iya. Maka seorang ya, adalah hal yang baik kalau dia mengambil dari banyak guru. Nah, dan di sini Al-Bukhari menjumpai mereka berkali-kali, suatu masa berselam masa, kemudian suatu masa berselam masa. Itulah menuntut ilmu. Seorang belajar itu tidak ada habisnya. Ya. Jangan dia katakan saya belajar sampai umur 20 tahun saja. Ya, waktu belajar saya sampai umur 30 tahun saja. Setelah itu saya pensiun belajar. Tugas saya mengajar. Itu keliru. Iya, sebab menuntut ilmu itu adalah tugas selama dia hidup. Tugas selama dia hidup. Karena ilmu tidak mungkin didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Iya. Walaupun dia hidup 1000 tahun, tidak mungkin dia dapatkan seluruh dari ilmu tersebut. Iya. Sebagaimana kata sebagian as-salaf rahimahullahu taala, ma hawal ilma jami'an ahadun la walau ma rathahu la walau ma rasahu al-fasala. Innama al-ilmu ka bahrin dakhirin tattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ilmu itu tidak akan didapatkan seluruhnya oleh satu orang. Tidak akan dia dapatkan walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun. Ilmu bagaikan lautan yang sangat luas lagi dalam. Karena itu, ambillah dari ilmu itu yang terindahnya, yang terbaiknya. Ya, karena itu seorang kalau belajar ada metodenya, ada cara belajarnya. Iya, dia mulai dari yang kecil sebelum yang besar. Dia mulai dari ringkasan sebelum yang panjang. Iya, sebelum yang panjang. Maka dia ikuti dari metode. Walaupun dia punya kecerdasan, tapi dia ambil dari metode yang diajarkan oleh guru. Iya. Agar supaya seorang itu mudah di dalam memahami ilmu. Dan kaidahnya pada setiap ilmu apa saja yang dipelajari, seorang memulai dari buku-buku ringkas yang memuat seluruh kandungan di dalam pembahasan ilmu tersebut. Misalnya di ilmu akidah. Iya. Tauhid secara umum. Diambil satu buku ringkasan tentang tauhid secara umum, yang ringkas dulu sebelum diambil yang panjang. Demikian pula misalnya dalam fikih, diambil ringkasan dulu dalam fikih sebelum dia mulai kepada yang panjang. Ya, karena itu Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam pembelajaran fikih beliau menulis 4 buku. Ya, beliau menulis 4 buku. Empat buku ini dikatakan oleh Syekhu Syuyukhina Syekh Abdul Razzaq Afifi rahimahullahu taala, ini buku yang pertama untuk tingkatan SD, buku yang kedua untuk tingkatan SMP, buku yang ketiga untuk tingkatan SMA, buku yang keempat untuk tingkatan orang kuliah. Ya. Buku yang pertama kitab Umdatul Fiqh, itu hanya kesimpulan fikih yang kuat saja menurut pendapat yang rajih. Buku yang kedua Al-Mughni. Iya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah dua pendapat di dalam madhab saja. Iya. Buku yang ketiga masih di dalam madhab Al-Kafi, tetapi sudah diluaskan pembahasan lebih luas lagi. Dan buku yang keempat Al-Mughni disebutkan di madhab Hambali dan disebutkan madhab yang lainnya Muqarana. Iya. Empat tingkatan. Jadi demikian pula kalau dia masuk di dalam pembahasan usul fikih, pembahasan ilmu tafsir, pembahasan bahasa, ya, dan pembahasan ilmu hadith, mustalahul hadith, harus seperti itu, mulai dari buku yang ringkas sebelum yang luas. Sebelum yang luas. Maka ada etika di dalam belajar, etika di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu terus dia pelajari. Dia pelajari. Iya. Tidak kenal umur. Imam Ahmad rahimahullah, beliau sudah tua, sudah imam, tapi masih melakukan perjalanan menuntut ilmu, mencari hadis. Mencari hadis. Sampai ketika Imam Ahmad suatu hari keluar dalam keadaan bajunya belepotan tinta, murid-muridnya bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu bersama tinta-tinta itu?" Maka Imam Ahmad mengucapkan ucapan yang indah yang menjadi terkenal. Kata beliau, "Ma'al mahbara ilal maqbara." Bersama tinta-tinta sampai ke kuburan. Ya, sampai ke kuburan. Nah, itulah seorang yang belajar. Karena ilmu adalah ibadah. Seorang duduk belajar ibadah. Dia tafakkur tentang ilmu ibadah. Dia membaca ibadah. Dia menghafal ibadah. Dia mengulangi ibadah. Dia mengajarkannya ibadah. Dia mengamalkannya ibadah. Tidak ada ibadah yang lebih indah daripada ilmu. Sebagaimana kata Az-Zuhri, "Ma'ubidallahu bisyai'in mitlal 'ilm." Tidaklah ibadah, ada ibadah yang lebih indah, lebih baik seperti menuntut ilmu itu. Seperti yang terkait dengan ilmu tersebut. Iya. Maka itu adalah ibadah. Karena itu, jangan sekali-sekali ada yang keluar dari ilmu ini. Iya. Keluar dari mana ilmu? Sebab siapa yang keluar dari mana ilmu, maka dia telah keluar dari kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka dia akan dibuat paham dalam agama. Artinya kalau dia tidak paham dalam agama, berarti Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Mempelajari ilmu dan apa? Mengajarkannya. Jadi disebut sebaik-baik kalian. Siapa yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Hanya dua disebut. Yang mempelajari dan apa? Mengajarkan. Berarti selain dari dua ini, ini dipertanyakan tentang kebaikan pada mereka. Karena itu jangan sekali-sekali ada yang keluar dari mana dia menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, cinta hadir di majelis-majelis ilmu. Iya. Sebab siapa yang bukan penuntut ilmu, bukan pula mengajarkan ilmu, dia tidak cinta kepada ilmu, maka dia pasti akan binasa. Nah, kemudian Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan di halaman 92, beliau sebutkan rincian guru-guru yang beliau jumpai. Iya. Kata beliau rahimahullah, "Adraktuhum wa hum mutawafiruna منذ أكثر من 46 سنة أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد بالحجاز 6 أعوام." Tetapi saya menjumpai mereka, sedang mereka masih bertebaran semenjak 40 tahun. Iya. Jadi guru-gurunya yang dijumpai lebih 1000 itu dijumpai oleh Al-Bukhari dalam kurung 46 tahun. Iya. Coba kalau kita hitung berapa lama kita belajar dengan Bukhari dalam selam berapa? 46 tahun. Kata beliau, saya menjumpai ulama Syam, Mesir, Aljazirah sebanyak 2 kali, Basra sebanyak 4 kali. Iya. Dalam sejumlah tahun di Hijaz selama 6 tahun. Kemudian kata beliau, "Wala uhsi kam dakhaltul Kufa wa Baghdad ma muhaddithi ahli Khurasan." Ya. "Minhum al-Makki ibn Ibrahim wa Yahya ibn Yahya wa Ali ibn al-Hasan bin Shaqiq wa Qutaybah ibnu Sa'id wa Shihab bin Ma'mar. Tetapi saya tidak bisa menghitung berapa banyak saya memasuki Kufa dan Baghdad. Jadi untuk Kufa dan Baghdad tidak bisa dihitung sudah oleh Al-Bukhari berapa banyak dia bolak-balik di situ. Ya. Saking banyaknya dia melakukan safar ke sana. Beliau ke sana bersama ahli hadis dari Khurasan. Yang di antara mereka yang beliau jumpai di sana ada Al-Makki bin Ibrahim. Ya, dia dahulukan penyebutan gurunya ini Al-Makki bin Ibrahim. Sebab Al-Makki bin Ibrahim ini dari guru Al-Bukhari yang sangat senior, paling tua umurnya. Iya. Dan dari jalannya lah Al-Bukhari meriwayatkan sulatiyat yang banyak di dalam sahihnya. Apa itu sulati? Biasanya antara Al-Bukhari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada perantara 4 rawi atau 5 rawi. Itu umumnya di dalam sahih Al-Bukhari. Tetapi ada 22 hadis. Pada 22 hadis ini antara Al-Bukhari dan Nabi cuma 3 orang rawi saja. Iya. Pada 22 hadis ini. Dan kebanyakan dari 22 hadis ini itu melalui jalur Makki bin Ibrahim ini. Melalui jalur siapa? Makki bin Ibrahim. Maka ini jalur yang alih, tinggi sekali ya. Nah, dan itu berbeda dari masa ke masa. Kalau kita di masa sekarang ini, mungkin antara kita dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 20 atau sampai 22 orang. Tapi kadang sebagian guru kita punya sanad antara dia dengan Nabi cuma 19 orang, 18 orang. Iya. Maka ini disebut sanad yang alih, tinggi. Jelas ya? Baik, di antara mereka adalah Makki bin Ibrahim, Yahya bin Yahya, ya. Ali bin Hasan bin Syaqiq, Qutaybah bin Sa'id, Shihab bin Ma'mar. Ini semua nama-nama terkenal para imam di dalam agama. Dan Qutaybah bin Sa'id, ya, salah satu imam, ada bukunya tentang akidah. Itu yang diuraikan di awal pembahasan. Di buku panduan yang dipegang, Kemira Akidah Salaf itu, ada 3 buku di dalamnya, ya. Ada akidah Imam Qutaybah bin Sa'id, ada akidah Abu Hatim Abu Zur Ar-Razi, dan ada akidah Imam Al-Bukhari. Akidah Imam Qutaybah, ini sudah orangnya. Qutaybah bin Sa'id. Beliau adalah guru Imam Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, "Wabishani Muhammad ibn Yusuf Al-Firyadi, wa Abu Musfir Abdul A'la ibn Musfir, wa Abu Mughira Abdul Quddus ibn Al-Hajjaj, wa Abu Yaman Al-Hakama ibn Nafi'. Wa min ba'dihim iddatun kathira." Ya. Sekarang di Syam. Katanya di Syam di antara mereka yang dijumpai oleh Al-Bukhari adalah Muhammad bin Yusuf Al-Firyani. Iya. Demikian pula Abu Musyir Abdul A'la bin Musyir. Abu Al-Mughir Abdul Quddus bin Hajjat. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Ini guru-guru Al-Bukhari semuanya masyhur, dikenal. Dan jumlah yang banyak lain setelah mereka. Baik, itu di mana? Di Syam. Wa bi Misra Yahya ibn Kathir. Di Mesir beliau menjumpai Yahya bin Kathir. Ya. Nama lengkapnya Yahya bin Abdullah bin Kathir. Wa Abu Kharif Katib al-Layl ibn Sa'ad. Wa Sa'id ibn Abi Maryam. Ini juga dari ulama Mesir. Nama lengkapnya Sa'id ibn al-Hakam. Wa Asbar ibn al-Faraj. Wa Nu'aym ibn Hammad. Nu'aym bin Hammad ini dari tokoh sunnah ya, dari ulama sunnah, ya, panutan di dalam sunnah di masanya, Nu'aym bin Hammad. Kemudian di Mekah, siapa yang beliau jumpai di Mekah? Kata beliau di Mekah, Abdullah ibn Yazid al-Mukri. Ini salah seorang guru beliau, senior juga gurunya, didahulukan. Ya. Imam Ahmad banyak meriwayatkan dari Abdullah ibn Yazid al-Mukri ini, Abu Abdurrahman kunyanya. Al-Humaydi, ini juga dari ulama Mekah. Al-Humaydi namanya Abdullah ibn Zubair. Iya. Kalau kita buka di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis siapa? Apa hadisnya di dalam Sahih Bukhari yang pertama? Ada yang tahu? Hadis yang pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis itu dari jalur siapa? Dari jalur Al-Humaydi. Kata Al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Abu Bakar. Jelas ya? Ini orang yang paling pertama disebut oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Demikian pula dari ulama Mekah, Sulaiman bin Harb, Qadi Mekah, wa Ahmad ibn Muhammad Al-Azraqi. Ya. Kemudian dari ulama Madinah, wabil Madinah Ismail ibn Abi Uwais, wa Mutarrif ibn Abdullah, wa Abdullah ibn Nafi Az-Zubairi, wa Ahmad ibn Abi Bakar, Abu Musa Az-Zuhri, wa Ibrahim bin Hamza Az-Zubairi, wa Ibrahim ibn Al-Mundir Al-Hizami. Ya. Baik. Itu dari ulama Madinah. Ya. Kemudian wabil Basrah, ini ulama Basrah sekarang beliau sebutkan dari guru-guru yang beliau jumpai di sana. Aba Asim Ad-Dhahhak ibn Maqlab Asy-Syaibani. Ini salah seorang ulama senior didahulukan oleh Bukhari penyebutannya dan ulama Basrah digelari An-Nabi. Ya. Kalau ada yang pernah dengar kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim. Nah, Ibnu Abi Asim itu namanya Ahmad bin Amr ibn Ad-Dhahhak ibn Maqlab, cucu dari guru Al-Bukhari. Ya. Wa Al-Walid Hisham ibn Abdul Malik wal Hajjaj ibn Amin ibn al-Minhal wa Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al-Madini. Ini dari guru beliau yang sangat senior. Ali ibn Abdullah bin Ja'far al-Madini. Ya. Dan sangat diagungkan oleh Al-Bukhari. Sampai Al-Bukhari berkata, "Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini." Saya tidak pernah menganggap diriku itu remeh di depan siapapun kecuali di depan Ali bin al-Madini. Ya. Kalau dia duduk depan Ali bin al-Madini, seakan-akan dirinya tidak ada apa-apanya. Sebab ini Imam Ali bin al-Madini luar biasa. Ya. Di dalam ilmu ilalul hadith, tentang cacat-cacat hadith. Ya. Hadith saja orang menghafal hadith itu luar biasa. Kalau dia pakar di dalam cacat-cacat hadith, itu lebih luar biasa lagi. Sebab yang ahli di dalam hal itu, ahli hadis jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan orang jumlahnya, ribuan orang jumlahnya, maka mungkin puluhan ribu jumlah ahli hadis. Jelas ya? Tapi yang pakar dalam ilmu hadis, pakar dalam cacat-cacat hadis, itu dihitung pakai jari, dihitung pakai jari, jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan saja jumlahnya. Iya. Dan diantara mereka yang pakar ini adalah Ali bin Abdullah ibn al-Madini. Iya. Kalau ditanya tentang cacat hadis, maka dia menjawabnya seperti membaca surah Al-Fatihah. Seperti membaca surah Al-Fatihah. Saking lancarnya beliau menghadirkan dari cacat-cacat hadis tersebut. Nah, dari ulama Kufah yang beliau jumpai, Abu Nuaim Al-Fadl bin Duqay wa Ubaidullah ibn Musa. Ini Ubaidullah bin Musa Ibn Abi Al-Mukhtar Badal Al-Absi Al-Kufi, wa Ahmad bin Yunus. Ini guru beliau yang ketiga di Kufa, Ahmad bin Yunus, nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Wa Qabisa bin Uqbah wa bin Numair, wa bin Numair, wa bin Numair. Ini zahir yang diinginkan Abdullah bin Numair, walaupun kata Ibn Numair kadang digunakan untuk anaknya Muhammad bin Abdullah bin Numair. Ini orang Kufa juga. Wa Abdullah wa Uthman ibn Abi Syaibah, Abdullah bin Abi Syaibah dan Uthman bin Abi Syaibah. Ini dua orang, Abdullah dan Uthman bersaudara. Dua-duanya anak Abu Syaibah. Iya. Abdullah, Uthman, anak Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Itu nama lengkapnya untuk ayahnya. Dari dua ulama ini menakjubkan di dalam sejarahnya, dari hafalan mereka dan ketokohan mereka. Disebutkan bahwa di majelis Abdullah atau Uthman itu dihadiri oleh belasan ribu manusia. Halaqahnya, majelis ilmunya dihadiri oleh belasan ribu orang. Iya. Luar biasa ya. Ini saja kita di sini yang hadir cuma ratusan. Hah? Mikrofonnya kadang enggak apa? Enggak kedengaran. Kira-kira bagaimana Anda berpikir? Belasan ribu orang yang hadir. Tidak ada mikrofon. Ya. Kira-kira bagaimana cara gurunya mengajar? Ya. Nah, itu disebut memang di dalam buku-buku hadis ada etika imla. Karena itu guru boleh dia membuat mustanli. dia memilih orang-orang yang menyambung suaranya. Ya. Jadi sudah dipasang orang-orang yang menyambung suaranya dan orang-orang yang terpercaya bagus hafalannya. Harus begitu, terpercaya bagus hafalannya sebab dia mau menyambung ke belakang. Jadi dia berbicara sudah ada yang menyambung dekatnya. Yang dekatnya ini berbicara lagi ke belakangnya sana. Ya, yang di belakang sana sudah ada yang menyambungnya lagi di belakang, disambung lagi ke belakang. Jelas ya? Sampai selesai belasan ribu orang hadir. Nah, itu dulu. Jadi gurunya bicara satu kalimat disambung. Ya. Jadi gurunya apa namanya? Istirahatnya banyak. Ya. Di kondisi yang seperti itu, fasilitasnya kurang, tapi subhanallah yang hadir belasan ribu orang menakjubkan. Ya. Kalau sekarang yang hadir belasan ribu orang itu tidak ada di majelis-majelis talib, majelis ilmu jarang ditemukan. Biasanya di grup-grup band aja hadirnya belasan ribu orang. Ya. Dan ini perbedaan manusia di masa sekarang, di masa dahulu. Ya. Jelas ya, wajar kalau kebaikan di masa dahulu lebih banyak. Karena kecintaan pada ilmu itu lebih mendalam di hati manusia. Mereka punya penghargaan kepada ilmu dan orang-orang yang berilmu. Ya, beda dengan sekarang ini. Beda sekarang ini. Yang dihargai bukan ilmu. Yang dihargai kadang harta, kadang kedudukan. Ya. Kadang sebagian orang yang menjadi masalah juga yang dihargai pandainya berbicara. Ya. Kalau dia punya retorika bagus, ya, menarik pembicaraan, nah itu dihargai. Jelas ya? Dan ini musibah menimpa umat. Mereka nggak kenal apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Ya. Dan ini kecintaan manusia kepada ilmu luar biasa. Ya. Dan subhanallah kita juga memetik pelajarannya. Bagaimana mereka ini, subhanallah, fasilitasnya kurang. Tidak ada mikrofon yang menyambung. Mau hadir di majelis ilmu, ya dia harus sabar, nunggu suara sampai ke belakang yang menyampaikan. Tapi mereka tetap saja hadir majelis-majelis ilmu tersebut. Ya, kurangnya fasilitas tidak menghambat mereka. Ya. Dan disebutkan di dalam biografi Al-Imam Al-Razzaq bin Hammam As-Sam'ani, salah seorang ahli hadis di sana. Dan disebutkan di dalam biografinya, beliau ini dari ulama ahli hadis yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Ulama ahli hadis yang paling banyak manusia rihlah melakukan perjalanan hanya untuk berjumpa dengannya. Abdul Razzaq bin Hammam As-Sam'ani. Ya. Disebutkan bahwa tempat beliau tinggal, ya, itu tidak ada air di sekitarnya. Kalau mau dapat air, jalan dulu beberapa mil baru dapat air. Tapi bersamaan dengan itu, ahli hadis yang paling dikunjungi oleh manusia. Karena orang-orang tidak berpikir mau belajar. Oh, tunggu dulu, fasilitasnya di sana apa? Ada tempat tinggal yang bagus? Ada warung nggak di sekitarnya? Ya. Ada tempat jual pulsa? Nggak ada mereka pikir seperti itu. Ya. Yang dipikir adalah ilmu. Ya. Ilmu. Oh, ini seorang guru punya ilmu. Datang ke sana, apapun yang dia korbankan, dia akan datang untuk belajar. Nah, itu baru penuntut ilmu namanya. Iya. Baru penuntut ilmu. Maka semangat di dalam belajar ini, teguhan dalam belajar itu harus dikembangkan. Kita kembangkan pada diri kita, pada anak-anak kita, istri-istri kita, ya, keluarga kita, tetangga kita, agar supaya mereka cinta dengan ilmu. Cinta kepada ilmu agama. Nah, ini yang harusnya banyak kita kembangkan. Baik, selesai ya dari penyebutan guru beliau di Kufah. Kemudian beliau sebutkan guru beliau di Baghdad. Kata beliau di Baghdad, Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in. Ya, di Baghdad beliau berjumpa dengan Imam Ahmad. Ya, Ahmad bin Hanbal. Saya ingin bertanya, Ahmad bin Hanbal siapa nama ayahnya? Ahmad bin Hanbal. Kalau antum nama ayah antum Abdullah, maka saya nama antum Ahmad, sebenarnya Ahmad bin Abdillah kan begitu. Kalau Ahmad bin Hanbal siapa nama ayahnya? Hanbal begitu. Enggak, Muhammad ya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya, orang Arab kadang nama kakeknya dia jadikan sebagai nama setelah namanya. Jadi seakan-akan orang sangka bahwa nama ayahnya misalnya Hanbal, padahal itu nama kakeknya. Nama kakeknya. Tapi beliau lebih terkenal disebut Ibn Hanbal. Jelas ya? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Al-Syaibani. Kemudian, wa Yahya bin Ma'in. Ini juga dari ulama terkenal. Selevel dengan Imam Ahmad. Wa Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya Abdullah bin Sakhbar. Wa Abu Khaythamah. Ini Abu Khaythamah, Zuhair bin Harb. Salah seorang imam terkenal. Wa Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ini juga imam sangat terkenal di masanya. Iya. Al-Qasim bin Salam. Bacanya itu Salam ya, jangan dibaca Salam. Itu selalu kalau ada kalimat Salam seperti itu di dalam buku Rawi, itu selalu dibaca Salam. Selalu dibaca Salam. Kecuali dua nama saja. Ya, yang satu Muhammad bin Salam. Dibaca Salam, Muhammad bin Salam Al-Baikandi, guru Al-Bukhari. Nama yang kedua, Abdullah bin Salam, sahabat. Selain daripada itu, seluruh nama dibaca Salam. Itu kaidah dalam apa? Dalam membobot nama. Ya. Sengaja saya singgung, supaya anda tahu bahwa ilmu itu punya kedetailan. Cara membaca saja itu diukur oleh para ulama. Ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Ya. Ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan. Supaya orang tidak asbun, asal bunyi saja. Sekarang ini terlalu banyak. Ya, pendekar-pendekar Facebook, pendekar-pendekar internet, ya. Seakan-akan alim sudah, imam jar kuat ta'dil, baca Al-Quran saja tidak beres, bahasa Arab tidak mengerti, ya. Seakan-akan yang paling alim, paling berilmu, ya. Nah, ini musibah ya, orang-orang jahil mengomentari para ulama, orang-orang jahil berbicara, ya, masuk di dalam pembahasan-pembahasan, andai kata mereka diam, maka akan selamat umat ini. Nah, maka harus dipahami bahwa ilmu ini ya, adalah suatu yang mulia, yang agung. Jangan seorang menghinakannya. Dan hendaknya dia tahu bahwa pembahasan ilmu itu luas pembahasannya. Dan jangan seorang berbicara tanpa ilmu. Ya, tanpa ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Baik, kemudian kata beliau, min ahli jazirah, Amr bin Khalid al-Harrami, satu saja disebut gurunya dari ahli jazirah. Wabi wasit, Amr bin Aun, ini nama guru beliau di wasit, Amr bin Aun, Asim bin Ali bin Asim, ya dua ya. Wabi maru, maru, ini kalau disebutkan ke sana dikatakan Al-Marwazi. Tapi nama tempatnya Maru. Tapi kalau diberi ya nisbah ditambah huruf Zaid dikatakan Al-Marwazi. Dan ini penisbatan sifatnya samai. Ya. Samai. Biasanya kaidahnya kalau seorang orang Indonesia ditambah ya saja akhirnya Indonesia. Ya. Jelas ya? Orang Solo, Solo, Sulawesi. Ya, tambah ya saja belakangnya. Jelas ya? Tapi ini maru, maru, mim, ra, waw. Ya, maru harusnya, maruli harusnya. Jelas ya? Tapi dia tidak, dibaca marwazi, tambah zai. Ya. Kenapa begitu? Jawabannya ya, begitu didengarkan, begitu pula dihafal. Jelas ya? Begitu pula dihafalkan. Dan banyak imam yang berasal dari negeri ini. Kalau guru Al-Bukhari, ada Sadaqah bin Al-Fadl. Ada Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali. Syekh bin Ibrahim Al-Hanbali ini selevel dengan Imam Ahmad. Dan beliau dari imam besar di masanya. Kata Al-Bukhari, waqtaina bi tasmiyati haula'i kay yakuna mukhtasaran wa an la yatula dhalik. Kami cukupkan dengan menyebut mereka ini supaya pembahasannya menjadi ringkas. Ya. Kami cukupkan dengan mereka menyebut mereka saja untuk meringkas dan tidak menjadi panjang. Ya. Tidak menjadi panjang. Baik, perhatikan ya, Al-Bukhari menyebut nama guru-gurunya. Sebagian guru yang dia jumpai 1000 orang itu, sebagiannya beliau sebut namanya. Iya, jangan ada yang berkata, wah ini Al-Bukhari kok ria menyebut nama gurunya. Wah ini Al-Bukhari mau dikata punya banyak guru. Ini sudah diucapkan oleh sebagian orang-orang jahil ya. Padahal mereka menyebut nama guru itu bukan untuk memuji diri, tapi itu dari sisi amanah ilmiah. Sekarang dia mengajarkan ilmu. Iya. Dia menulis buku. Harus ditanyakan, kamu mengambil ilmu dari siapa? Iya. Kamu itu belajar dari siapa? Maka dari sisi amanah ilmiahnya, Al-Bukhari sebut nama guru-gurunya. Supaya orang tahu bahwa sumber ilmunya itu jelas. Sumber ilmunya, guru-gurunya adalah jelas. Iya. Terang sampai sini. Ini maksud kenapa disebutkan di dalam biografi seseorang itu nama-nama guru. Iya. Bukan untuk memuji dirinya, tapi dari sisi amanah ilmiah. Dan di sini Al-Bukhari rahimahullah melakukan hal ini. Dan uraian yang panjang dari Al-Bukhari tadi pendahuluan, siapa saja yang dia jumpai, di sini saya poinkan tiga pembahasan. Pembahasan yang pertama, rihlah dalam menuntut ilmu. Iya. Saya sudah singgung tadi bahwa seorang ketika belajar, dia mulai dulu di negerinya. Kalau ada guru yang mengajarkan dia di negerinya. Iya. Dia mulai di negerinya. Setelah dia kuasai di negerinya, dan dia masih perlu ke negeri lain, dia berangkat ke negeri lain. Rihlah. Iya. Dan kebiasaan as-salaf adalah mereka melakukan rihlah. Perjalanan di dalam menuntut ilmu. Walaupun ada sebagian dari ulama tidak melakukan rihlah. Karena ada sebab-sebab tersendiri. Misalnya kurang nafkahnya, sehingga dia tidak melakukan rihlah. Kurang bekalnya, tidak ada biayanya. Dan ada sebagian ulama, dia tidak perlu rihlah. Seperti Imam Malik misalnya. Tidak ada disebut dalam biografi Imam Malik, beliau keluar dari Madinah menuntut ilmu. Beliau hanya belajar di Madinah. Kenapa hanya belajar di Madinah? Sebab ulama Madinah banyak. Kemudian ulama dari luar Madinah datang berkunjung ke Madinah. Imam Malik sisa berjumpa dengan mereka di Madinah. Maka tidak perlu beliau apa? Beliau keluar. Inilah dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan. Tapi tetap saja orang yang punya perjalanan rihlah menuntut ilmu itu tetap punya derajat dan kedudukan. Iya. Sebab semakin seseorang itu sulit di dalam menuntut ilmu, maka semakin tinggi pahala dan derajatnya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna idhamil jaza ala qadri idhamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya pengorbanan, besarnya ujian yang dia jalani. Iya. Dan subhanallah, rihlah para ulama ahli hadis diri ini betul-betul membawa kebaikan bagi manusia. Membawa kebaikan bagi manusia. Sampai sebagian as-salaf berkata, andai kata bukan karena rihlah para ulama hadis, tidak akan terjaga hadis itu. Tidak akan terjaga hadis tersebut. Karena sebagian ulama melakukan perjalanan menuntut ilmu, iya, satu bulan untuk satu hadis saja. Untuk satu hadis. Itu masyhur ya, dari kisah perjalanan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjumpai kawannya Abdullah bin Busur. Iya. Jadi Jabir mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir hafal hadisnya. Iya. Hanya beliau ragu. Apakah memang seperti itu yang dihafal atau tidak? Dan ternyata yang mendengar hadis ini dari Nabi cuma dia dan kawannya lagi satu, Abdullah bin Busur namanya. Maka untuk memastikan hafalannya, Jabir melakukan perjalanan satu bulan menjumpai siapa? Abdullah bin Busur. Begitu sampai di negerinya Abdullah bin Busur, dibukakan pintu. Oh Jabir, luar biasa datang dari Madinah. Ada apa jauh-jauh? Jabir berkata, saya hafal dari Nabi hadis begini dan begini. Apa yang kamu hafal? Kata Abdullah bin Busur, saya juga hafalnya hanya seperti itu. Sudah setelah itu balik lagi Jabir ke Madinah. Perhatikan mereka untuk memastikan satu hadis saja. Perjalanan apa? Satu bulan berjalan, satu bulan kembali. Iya, satu bulan kembali. Perhatikan dari pengorbanan. Demikian pula sebagian ahli hadis yang lainnya, ada yang melakukan perjalanan untuk mengecek keabsahan sebuah hadis, dari mana asal riwayatnya. Satu bulan dia melakukan perjalanan. Akhirnya dia ketemukan ternyata hadisnya ada cacatnya. Dia katakan, andai kata hadisnya sahih, maka ini lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Iya. Itulah mereka. Bagaimana para ulama ahli hadis itu mengagungkan hadis Rasulullah. Iya. Karena sebab upaya mereka Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkumpul. Perhatikan misalnya kita baca di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Muslim, hadis dari Kufa, dari Basrah, ya, dari Mesir, dikumpulkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam satu tempat, dalam satu riwayat. Itu luar biasa. Ya. Waktu itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, yang ada cuma unta, kuda. Melakukan perjalanan, ya, harus dia tahan terik matahari. Mereka menelusuri gurun Sahara, mendaki gunung, ya, menembus lembah, menghadapi berbagai rintangan dan bahaya. Tapi menjadi ringan bagi mereka. Ringan bagi mereka karena ingin membela hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Tapi kita di masa sekarang ini Masya Allah ya. Ya. Fasilitasnya lengkap, ya. Perjalanan mudah. Kalau melakukan perjalanan yang jauh saja yang dulunya berbulan-bulan, sekarang sisa berjam-jam saja. Ya. Dulu ditempuh dalam beberapa hari, sekarang sisa satu jam saja. Ya. Dan itu kemudahan yang Allah mudahkan. Allah bukakan. Tapi ternyata malasnya lebih banyak. Ya. Malasnya lebih banyak. Ini harusnya ketika kita banyak mempelajari dari buku-buku akidah salaf, buku-buku rawi hadis, kita mengambil pelajaran. Ya. Bagaimana memupuk dan menumbuhkan semangat di dalam menuntut ilmu. Baik, maka rihlah di dalam menuntut ilmu itu adalah sunnah dari para as-salaf. Suatu sunnah dari para as-salaf. Mereka melakukannya, mengerjakannya, dan mencontohkannya kepada manusia. Nabi Musa alaihissalam melakukan rihlah untuk menjumpai siapa? Nabi Khidir. Padahal para ulama sepakat bahwa Nabi Musa alaihissalam lebih utama daripada Nabi Khidir. Lebih utama. Sebab Nabi Musa adalah apa? Ulul azmi. Iya. Bersama dengan itu, Nabi Musa alaihissalam juga melakukan perjalanan. Bahkan di perjalanannya, Nabi Musa berkata, "Laqad laqina min satarina hadha naqaba." Sungguh kami telah menjumpai di dalam perjalanan ini suatu keletihan. Perjalanan yang meletihkan. Tapi dilakukan oleh Nabi Musa sebagai contoh untuk manusia yang datang setelahnya. Begitulah cara menuntut ilmu. Iya. Didapatkan dengan keletihan. Nah, ada yang unik di Sahih Muslim ya. Imam Muslim itu biasanya di dalam sahihnya tidak ada dia sebutkan hadis kecuali berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ucapan tabi'in, ucapan as-salaf dia bawakan di dalam sahihnya. Ya, kecuali di muqaddimah ya. Muqaddimah tidak termasuk di dalam sahih. Tapi ternyata ada satu ahad beliau masukkan di dalam sahihnya. Di pembahasan waktu-waktu sholat. Ketika beliau singgung hadis Abdullah bin Amr bin As tentang waktu-waktu sholat. Setelah selesai pembahasan hadis itu, dari beberapa jalur riwayatnya, Imam Muslim bawakan ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir berkata, "La yustata'u lil birahatil jisim." Sungguhnya ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Iya. Kata para ulama, Imam Muslim ingin menghibur dirinya. Iya. Dan mungkin saja beliau ingin memberi contoh kepada orang di belakangnya. Sekarang hadis tentang waktu sholat ini dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam satu riwayat apa dalam satu tempat, ini perlu pengorbanan. Bukan dengan badan santai didapatkan. Luar biasa upaya beliau untuk mengumpulkannya. Dan kalian datang hanya baca saja. Iya. Dikumpulkan oleh Imam Muslim. Beliau ingin ingatkan bahwa ilmu tidak akan didapatkan dengan badan yang apa? Badan yang santai. Iya. Harus ada semangat. Harus ada upaya. Iya. Harus ada kegigihan. Iya. Harus ada tahan banting. Jangan satu kali kena musibah, ya, satu kali kena halangan dalam menuntut ilmu, langsung keok masuk kotak, ya, gulung kasur pulang kampung. Ya. Tidak seperti itu seorang belajar menuntut ilmu, tapi harus sabar, ya. Harus berani menghadapi rintangan. Ya. Kalau gagal sekali, jangan menjadi sebab dia mundur, dia ulangi. Nah, itu baru orang yang belajar. Ya. Dan seperti itulah seorang penuntut ilmu. Dan ini harus ditanamkan pada diri kita dulu. Ya. Sebelum menanamkannya kepada anak-anak kita. Ya. Sebab orang tua adalah cermin dari siapa? Cermin dari anak-anaknya. Sekarang Masya Allah banyak orang tua, ya Allah biar anak saya belajar, Insya Allah dia jadi seorang yang berilmu. Ya. Tapi dia sendiri tidak belajar. Ya. Itu bagus ya, tapi menjadi kurang bagus karena anak mengambil contoh dari siapa? Dari orang tuanya. Ya. Dan orang tua punya tanggung jawab. Ya. Menjadikan dirinya sebagai orang yang salih. Agar supaya berpengaruh ke anaknya. Karena kesalihan orang tua itu berpengaruh besar pada kebaikan anak. Coba perhatikan kisah di surah Al-Kahfi itu ya. Ya, dua anak yatim itu dijaga hartanya. Ayahnya sudah meninggal. Allah berikan wahyu ke Nabi Khadir. Ada harta anak yatim di sebuah bangunan hampir hancur. Ya. Kalau bangunan ini hancur, orang akan datang ke situ, akan ditemukan harta anak yatim itu. Maka Nabi Khadir diperintah untuk membangun rumah tersebut supaya harta anak yatim itu terpendam di bawahnya dijaga, terjaga. Ya. Luar biasa dua anak yatim ini. Dijaga hartanya. Kenapa? Sebabnya disebut di dalam ayat. Wa kana abuhuma salihan. Ayah dua anak yatim ini seorang yang salih. Karena kesalihan orang tuanya dijaga anak-anaknya. Dijaga anak-anaknya. Iya. Maka hendaknya seorang punya semangat anak-anaknya belajar. Iya. Sebab dengan belajar itu anaknya selamat dari api neraka. Dan itulah yang disebut orang yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Karena ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimuhumul khair." Ajarkan kepada mereka kebaikan. Begitu caranya menjaga mereka dari api neraka. Ajarkan kepada mereka apa? Al-khair, kebaikan. Iya. Maka orang tua mengajarkan anaknya kepada kebaikan, tapi dia juga harus menjaga dirinya di atas kebaikan. Agar supaya menjadi dua sudut yang saling mendukung dan itu akan menjadi kebaikan untuk anak-anaknya. Kemudian yang kedua di sini dari pembahasan mengulangi rihlah jika diperlukan. Iya. Imam Al-Bukhari rihlah berulang kali ya. Karena sebuah negeri beliau masuki beberapa kali. Iya. Beberapa kali. Dan itu yang menuntut ilmu namanya. Seorang kalau misalnya dia tidak mampu datang ke sebuah negeri, duduk di negeri itu setahun, dua tahun, tiga tahun, ya, maka dia cari waktunya yang tepat. Misalnya dia terikat pekerjaan. Iya. Dia hanya punya dalam sebulan, bisa dia siapkan tiga hari kosong. Maka tiga hari kosong ini boleh dia telpon seorang guru. Ya, saya akan datang khusus tiga hari belajar. Apakah siap menerima saya atau tidak? Supaya dia datang ke sana tiga hari duduk khusus belajar. Selesai. Dia selesaikan beberapa buku. Iya. Maka ini akan banyak ilmu dia dapatkan. Bersama dengan apa? Waktu yang berjalan. Dan hatinya akan hidup. Karena cinta kepada ilmu. Beda dengan orang yang santai. Tidak ada target. Iya. Dan tidak ada apa namanya? Tidak ada kesadaran. Seakan-akan tidak ada kematian yang datang. Yang menunggu. Seakan-akan tidak ada alam kubur. Yang ada pertanggungjawaban di dalamnya. Seakan-akan tidak ada pertanyaan di depan Allah pada hari kiamat. Iya. Dan seorang hendaknya memperbaiki keadaan dirinya. Maka ini rihlah boleh dilakukan. Kadang berulang kali. Datang tiga hari dalam sebulan. Bulan depannya datang lagi. Bulan depannya datang lagi. Kapan ada kesempatannya, dia lakukan. Sebab di belakang rihlah itu terdapat manfaat-manfaat besar. Iya. Keberkahan. Lihat ini Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Subhanallah. Ya, sudah meninggal mereka. Ya. Imam Al-Bukhari itu sudah meninggal lebih dari sekitar 1200 tahun yang lalu. Imam Al-Bukhari meninggal. Hingga hari ini dibaca Sahih Al-Bukhari. Ya, setiap kali sebut namanya berkata Imam Al-Bukhari, Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dia sudah dikubur tapi masih didoakan oleh manusia. Masih didoakan oleh manusia. Itulah kebaikan orang yang belajar ilmu. Baik. Kemudian yang ketiga, kebiasaan para salaf mendahulukan talaqqi ilmu daripada membaca buku-buku. Iya. Ini perlu diambil peringatan ya, bahwa tidak ada di dalam metode kita belajar hanya membaca saja, tidak mengambil dari guru. Hendaknya dia talaki dari guru supaya dia paham apa mana hadis yang dia baca. Ya. So kalau dia baca buku saja, wah itu bahayanya luar biasa. Kalau dia baca buku saja, dia akan salah pemahaman. Ya, keliru di dalam memetik hukum-hukum. Disebutkan di dalam buku-buku mustalah ya. Ada sebagian orang tiap kali ke masjid dia bawa pisau dengan kampak. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat ke masjid, bawa pisau, bawa kampak. Simpan pisau dengan kampaknya, baru sholat. Ya. Orang-orang heran. Bertanya, ada apa kamu tiap kali ke masjid, bawa pisau dengan kampak? Ya, kata dia dengan yakinnya, wah itu ada hadis dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Ada hadisnya rupanya. Ini bagus ya. Ada dalilnya. Tapi kita lihat dulu apa dalilnya. Apa dalilnya? Katanya idza ataitu musallata, hadits Nabi, dan hadits itu benar ya, asal riwayatnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah. Idza ataitu musallata, katanya fa'tuha bisikkini wa fa'z. Ya. Katanya kalau apabila kalian datangi salat, maka datangilah salat itu dengan membawa pisau dan membawa kapak. Salah bacanya. Memang betul, kalau dia baca begitu, artinya pisau dan kampak. Tapi itu hadisnya, konteksnya tidak seperti itu. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu, idza ataitumus salata fa'tuha bisakinatin wa waqar. Ya. Jadi kalau diartikan, apabila kalian mendatangi sholat, maka datangilah sholat itu dengan sakinah. Sakinah itu tenang. Waqar tidak tergesa-gesa. Jelas ya? Dan ditafsirkan oleh para ulama, sakinah itu tenang di dalam apa? Gerakannya. Tidak tergesa-gesa. Waqar itu di dalam hayatnya, di dalam bentuknya, pembawaannya. Ya, ketika dia ke masjid, tidak tergesa-gesa, juga pembawaannya tenang. Nah, itu maksudnya. Dengan sakinah dan apa? Sakinah dan waqar. Seakan-akan orang yang datang memang ya, merendahkan dirinya kepada Rabbnya. Dia tahu ingin datang dalam keadaan penuh kepapahan, ingin bermohon kepada Allah. Itu kaifiat dari adab masuk ke sholat. Tapi ini orang kena salah baca di bukunya. Ya. Akhirnya berubah. Jadi bawa pisau dan bawa apa? Bawa kampak. Ya. Tidak ada kelirunya kecuali salah harokat saja. Apa salah? Salah titik. Ya. Karena bahasa Arab itu salah titik sudah beda makna. Ya, sudah beda maknanya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Nah, yang diantara hal yang apa namanya pernah ribut di Indonesia ini, ada sebagian orang yang kalau dia habis sholat menjadi imam, ya biasanya orang kan kalau habis sholat menjadi imam menghadap ke mana? Menghadap ke makmum, kan begitu? Ya, menghadap ke makmum. Tapi ini dia tidak. Habis sholat dia berdiri dari tempat sholatnya, pergi cari tempat lain di mana begitu dia duduk. Di samping, di belakang, yang jelas tidak duduk di tempat duduknya dia sholat. Ya. Ini saya lihat beberapa orang melakukannya. Saya sendiri heran. Ya. Kok ada orang-orang yang kayak gini? Ya. Sebab kita hadir sholat. Ya. Alhamdulillah saya pernah sholat di belakang ulama-ulama besar. Tidak ada yang pernah seperti itu sholatnya. Saya pernah sholat di belakang Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Mukbil, nah, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, ini semuanya pernah imam. Dan tidak ada yang seperti itu. Ya. Yang kita pahami dari hadis dan dari mereka, habis sholat sekadar membaca istighfar atau dia bertakbir, ya, kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu berbalik kepada ke makmum. Ya. Tidak meninggalkan tempat sholat, tapi ini berbalik. Maka di suatu kesempatan saya tanya kepada sebagian orang yang melakukannya, ya, apa dalilnya? Maka dikeluarkan buku Al-Iqtisad karya Imam Syafi'i. Oh masya Allah, ya, orang-orang jagoan manhaj semua. Ya. Al-Iqtisad karya Imam Syafi'i. Ya. Dibawakan ucapan Imam Syafi'i di situ, asar Imam Syafi'i membawakan sebuah atar. Ya. Apabila seorang itu salam, dia tetap di tempat duduknya. Andai kata dia duduk di atas bara api, itu lebih baik baginya daripada dia duduk di situ. Saya langsung bilang, kamu salah paham. Ya. Itu maksudnya, ucapan Imam Syafi'i, apa asar itu maksudnya, seorang yang apabila selesai sholat, dia tetap duduk di situ, tidak berbalik ke makmum, andai kata dia duduk di atas bara api, lebih bagus daripada dia begitu. Sebab itu menyelisih sunnah. Sunnahnya duduk sebentar, kemudian berbalik ke makmum, bukan artinya dia tinggalkan tempat sholatnya. Dari mana kalian dapat pemahaman seperti itu? Iya. Sudah ada hadis Ummu Salamah, Nabi berbalik ke jamaah. Ada hadis yang menunjukkan Nabi dilihat cara berbaliknya dihikayatkan ke kanan. Iya. Kemudian dilihat putih wajahnya. Dalam sebagian riwayat, Nabi bertanya kepada sahabat, apa yang kalian lihat di malam ini? Dalam keadaan beliau di depan. Ini semuanya hadis tegas bahwa Nabi tidak meninggalkan tempat sholat. Hanya beliau bergeser, berbalik ke makmum. Tapi enggak diterima juga. Iya. Perhatikan. Ya sudah, saya enggak suka ribut-ribut. Ya. Saya ke Saudi, saya hafal mas ucapan Imam Syafi'i itu huruf demi huruf. Tapi sekarang saya sudah lupa ya. Ya. Saya bacakan ke Syekh Shalal Fauzan. Ya Syekh, ada yang memahami ucapan Imam Syafi'i? Syafi'i berkata begini. Dia pahami bahwa kalau selesai sholat, dia berdiri tinggalkan tempat sholatnya. Ya. Kata Syekh, hadza jahil. Ya, kata beliau, ini orang jahil. Wa aqatuhu, ya, dan sebab salah dia memahami al-qira'ah min al-kutub duna talaqqi min al-masyayikh. Dia baca dari buku-buku saja, tidak mengambil ilmu dari guru. Dan itu betul sekali ucapan Syekh Shalal Fauzan. Ya. Sebab ini orang-orang cuma baca sendiri. Ya. Cuma baca sendiri, memahami sendiri. Akhirnya keluar dengan pemahaman sendiri. Ya. Kemudian Syekh Rahimahullah atau Syekh Hafizahullah Ta'ala ya wa syafa'ah, beliau menyampaikan sebuah kisah, terdapat pelajaran. Ya. Kata beliau, ada orang yang membaca hadis di Sahih Al-Bukhari. Ya. Ternyata hadis itu bunyinya, nah hadisnya di Sahih Muslim ya juga. Ternyata hadis itu bunyinya al-habbatus sauda syifa'un likulli da. Itu hadisnya ya. Al-habbatus sauda, tahu habbatus sauda? Iya. Jintan hitam. Itu adalah obat untuk segala penyakit. Maka orang ini ternyata dicetakan bukunya al-habba, ba'nya itu harusnya satu titiknya, di buku dia dua titiknya. Iya. Jadi dia baca al-hayyatus sauda syifa'un likulli da. Artinya apa? Ular hitam adalah obat untuk segala penyakit. Masya Allah. Pergilah dia tangkap ular hitam. Ya. Dia makan. Ya. Setelah itu mati. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, lihat. Dia dibunuh oleh kejahilannya. Dibunuh oleh apa? Kejahilannya. Maka ini akibat baca-baca sendiri seperti itu. Ya. Dan ini sering muncul. Hal-hal yang seperti ini. Tidak ambil dari guru. Pemahaman aneh. Apalagi masuk dalam hal-hal besar. Dia pasang dirinya dari Imam Jarhuat Ta'dil. Bawa kaidah-kaidah batil dalam Jarhuat Ta'dil. Dari mana mereka dapat pelajaran yang seperti itu? Iya. Pemahaman-pemahaman yang aneh. Maka hati-hati. Ini pintu pembahasan. Harus dipahami bahwa suatu itu diambil dari guru. Ilmu itu detail. Seorang berhati-hati. Dia sudah belajar pun, kuat di dalam ilmu pun, sebagian ulama kita kalau berjumpa dengan ulama yang lain, bertanya kepada alim yang lainnya. Ya, diajukan masalah itu kepada alim yang lainnya. Ada mudzakarah, saling mengingatkan, saling tukar pendapat. Ya. Dan itu kedetailan ilmu dan amanah ilmu. Amanah ilmu. Tapi, ya, qadarullahu ma syafa'an, ya, disertai dengan munculnya semangat dalam menuntut ilmu ini, ternyata ada orang-orang yang keliru dan tidak mengetahui etika-etika dalam menuntut ilmu, akhirnya terjadi beberapa masalah yang merusak di dalam menuntut ilmu, dan ini perlu diperbaiki. Nah, maka ini pendahuluan dari Imam Al-Bukhari, semoga kita mengambil manfaat darinya. Dan insyaallah taala nanti kita sambung setelah salat maghrib. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.